Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada malam hari ini seperti biasa kita bisa berjumpa kembali dalam kajian rutinan kita, dalam kajian fikih, kajian kitab takrib karangan Imam Abi Suja. Alhamdulillah para pendengar yang saya muliakan, dalam kajian kita yang lalu telah kita selesaikan kajian kita dan pembahasan kita mengenai toharah yang pertama, yaitu telah kita selesaikan pembahasan kita mengenai hal-hal yang berhubungan dengan wudu. Telah kita terangkan dalam kajian kita yang lalu mengenai rukunnya wudu, sunnah-sunnahnya wudu, dan hal-hal yang membatalkan wudu. Dalam kajian kita kali ini, kita akan membahas toharah yang kedua, yaitu mandi. InsyaAllah, dalam kesempatan kita kali ini, kita akan membahas mengenai sebab-sebab atau hal-hal yang mewajibkan mandi. Kalau masih ada waktu, kita akan sedikit membahas mengenai rukun-rukunnya mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun. Walladhi yujibul ghusla sittatu asya'a. Hal yang artinya, hal yang mewajibkan mandi itu ada 6 perkara. Yashtariku fiha ar-rijal wan nisa. 6 perkara tersebut dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu hal-hal yang berlaku untuk orang laki-laki dan untuk orang perempuan. Wahia, hal-hal tersebut, iltika al-khitanaini, bertemunya 2 kemaluan, kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan. Wa inzalul maniyi, dan yang kedua adalah keluarnya air mani. Wal mautu, yang ketiga adalah kematian. Adapun hal yang kedua, wa salasatun takhtassu bihan nisa'u. Pembagian yang kedua yaitu 3 hal yang khusus terjadi pada wanita. Wahia, 3 hal tersebut adalah al-haidhu, haid, wan nifasu, dan nifas, wal wiladatu, dan melahirkan. Inilah 6 hal yang mewajibkan mandi. Kalau salah satu dari hal ini terjadi pada seseorang, maka wajiblah atas orang tersebut untuk mandi. Sebelum kita memasuki keterangan kita mengenai hal-hal yang mewajibkan mandi, seyogianya kita akan membahas terlebih dahulu mengenai arti daripada mandi itu sendiri dan hikmah daripada diwajibkannya mandi. Al-mandi dalam bahasa Arab adalah al-ghuslu. Ya, kalau kita sebut dengan bahasa Arab memakai kata al-ghuslu, yang mana al-ghuslu ini menurut bahasa artinya adalah sayalanul ma'i ala syai'i, adalah mengalirnya air kepada dalam sesuatu. Mengalirnya air ini kalau dalam bahasa Arab namanya al-ghuslu. Wa syar'an, adapun arti daripada mandi atau al-ghuslu menurut istilah ulama ahli fikih adalah jaryanul ma'i 'alal badani bi niyatin makhsusah. Mengalirnya air pada badan seorang muslim dengan niat tertentu. Ini adalah Arti mandi menurut ulama fikih. Mandi atau al-ghuslu adalah hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh agama. Baik mandi tersebut adalah hanya sekedar untuk membersihkan badan, atau mandi tersebut adalah untuk menghilangkan hadas, baik mandi tersebut sebagai syarat sahnya ibadah atau tidak menjadi syarat sahnya ibadah. Jadi mandi secara umum adalah hal yang dianjurkan dan diperintahkan oleh agama. Ini bisa kita berarti kita bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya seperti yang sering kita ucapkan dan sering kita terangkan, agama Islam selalu menganjurkan pengikutnya untuk berbuat bersih. Baik bersih kepada dirinya sendiri atau bersih kepada lingkungannya. Perintah untuk mandi ini bisa kita temukan baik di dalam Al-Quran atau di dalam hadis atau di dalam ijma' para ulama. Kalau kita tengok dan kita cermati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 222, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyintai orang yang bertaubat dan menyintai orang yang berbuat bersih. Al-mutatahhirin, orang yang berbuat bersih, baik berbuat bersih kepada zahir dengan mandi dan dengan membersihkan segala sesuatu yang berada di sekitarnya, atau berbuat bersih terhadap batinnya dengan membersihkan hatinya dari sifat-sifat yang tercela, dari sifat dengki, dari sifat tidak suka, dari sifat iri hati, dari dosa-dosa. Ini adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang selalu membersihkan dirinya. Membersihkan dirinya, membersihkan zahirnya dengan cara mandi, dengan cara membersihkan lingkungan. Ini membersihkan zahir. Kalau membersihkan batin dengan menjauhi sifat-sifat yang tercela dan dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, juga dengan melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan melakukan salat 5 waktu, berarti orang tersebut telah membersihkan zahirnya dan batinnya dari segala dosa. Karena sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membikin perumpamaan orang yang salat 5 waktu seperti orang yang mandi 5 kali. Maka secara otomatis orang yang mandi 5 kali maka tidak akan kita temukan di badannya sedikit pun kotoran. Begitu juga orang yang selalu mengerjakan salat 5 waktu dengan khusyuk, maka Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan orang tersebut dari segala macam dosa. Itu kalau salat tersebut kalau kita lakukan dengan cara yang khusyuk dan memenuhi syarat rukunnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya salat itu menjaga manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam hadis juga telah kita temukan banyak sekali hadis yang menganjurkan kita untuk berbuat bersih. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqun ala kulli muslimin ayyaghtasila fi kulli sab'ati ayyamin yawman yaghsilu fihi ra'sahu wa jasadahu wa inda muslim haqqun lillahi. Arti daripada hadis ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, haqqun ala kulli muslimin, kewajiban bagi setiap orang Islam untuk mandi sekali setiap 7 hari. Yaghsilu fihi ra'sahu wa jasadahu, dengan membersihkan kepalanya dan seluruh badannya. Ini adalah bahwasanya suatu kewajiban dan suatu keharusan bagi seorang yang muslim untuk mandi paling tidak seminggu sekali, yaitu di hari Jumat. Hadis ini adalah di antara beberapa hadis yang dijadikan sandaran oleh beberapa ulama bahwasanya mandi Jumat hukumnya adalah wajib, yaitu pendapatnya ulama Hanabilah dan sebagian ulama Zahiriyah. Adapun untuk ijma ulama, sebagian ulama telah menukil ijma atau kesepakatan para ulama bahwasanya mandi adalah hal yang dianjurkan. Mandi untuk sekedar membersihkan badan hukumnya adalah sunnah. Adapun mandi dengan tujuan untuk sahnya ibadah hukumnya adalah wajib, dan hal ini tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama bahwasanya mandi itu sesuatu yang dianjurkan, baik mandi sunnah ataupun mandi wajib. Ini adalah dalil-dalil yang menerangkan mengenai diperintahkannya untuk selalu menjaga kebersihan dengan mandi. Adapun hikmah daripada disyariatkannya dan diperintahkannya mandi adalah, yang pertama, hikmahnya adalah untuk sekedar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena kalau mandi yang dia lakukan hukumnya adalah wajib sebagai syarat sahnya suatu ibadah, maka mandi tersebut adalah mandi yang mana bila dilakukan dengan ikhlas akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan mandi tersebut, orang yang melakukannya akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "At-tahuru syatrul iman." Kebersihan adalah setengah daripada iman atau sebagian daripada iman. Jadi kebersihan adalah setengah daripada iman. Baik bersih secara zahir ataupun bersih secara batin. Juga hikmah yang kedua dari diperintahkannya mandi adalah untuk membersihkan badan dari segala bentuk kotoran. Dari segala bentuk kotoran. Dengan bersihnya badan tersebut sehingga orang yang dekat dengan kita merasa enak. Merasa enak dan merasa nyaman. Kalau badan kita kotor dan bau badan kita tidak enak, maka orang yang ada di sebelah kita akan merasa terganggu. Bahkan kadang-kadang orang yang sholat di sebelah kita, kalau badan kita bau tidak enak, akan merasa risih dan jijik untuk melakukan sholat. Maka kalau kita cermati di beberapa hadis, Rasulullah SAW melarang orang yang bau badannya tidak enak dan melarang orang yang bau mulutnya tidak enak, seperti orang yang baru makan bawang putih atau memakan sesuatu yang membuat bau mulut tidak enak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencegah mereka untuk mendekati masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, annaha qalat kana nasu ahla amalin walam yakun lahum kufatun fakana yakunu lahum tafalun faqila lahum law ijtasaltum yawmal jum'ati wa fi riwayatin lahuma faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam law annakum tatahhartum liyaumikum hadza. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwasanya dulu ketika pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penduduk Madinah kebanyakan mereka adalah orang yang pekerja. Karena kalau kita lihat lingkungan Madinah ketika itu adalah mereka kebanyakan adalah orang yang bertani. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengumpulkan mereka untuk melakukan sholat Jumat, untuk melakukan sholat Jumat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan bau badan mereka tidak enak. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memaklumi hal tersebut karena mereka kebanyakan para sahabat adalah para pekerja ketika itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menuntut mereka untuk mandi setiap hari karena itu akan memberatkan kepada mereka. Dan ketika itu air sangat sulit untuk ditemukan di Madinah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cuma sekedar berkata, "Law iktasaltum yaumal jum'ah," seandainya kamu sekalian mandi pada hari Jumat. Karena ketika itu hari Jumat adalah hari berkumpulnya orang muslim ketika itu untuk melakukan salat Jumat. Maka seyogyanya orang yang hadir untuk melakukan salat Jumat dalam keadaan baunya enak, tidak baunya tidak busuk ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law iktasaltum yaumal jum'ah," seandainya kamu sekalian mandi pada hari Jumat, maka itu akan lebih baik. Dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law annakum tatahhartum liyaumikum hadza," seandainya kamu berbuat bersih untuk hari kamu, hari Jumat ini, maka itu adalah hal yang baik. Ini adalah hikmah yang pertama. Jadi hikmah yang pertama dari diperintahkannya mandi ini adalah untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mandi itu wajib, maka dia akan mendapatkan pahalanya kewajiban. Kalau mandi tersebut sunnah, maka dia akan mendapatkan pahala kesunatan. Nah, hikmah yang kedua adalah untuk membersihkan diri dari kotoran, yang mana hal tersebut adalah sangat penting sekali seperti yang saya terangkan tadi, karena orang Islam tidak lepas dari berkumpul dengan muslim yang lainnya. Hikmah yang ketiga adalah untuk agar badan kita merasa lebih nyaman, lebih enak, lebih fresh. Karena apa? Kalau seseorang telah, misalnya suami istri telah berkumpul misalnya, telah berjumpa, maka setelah menyelesaikan perbuatan tersebut, otomatis tubuhnya merasa lemah, tubuhnya merasa loyo. Maka untuk mengembalikan stamina tubuh ini, maka diwajibkan untuk mandi. Maka dengan mandi tersebut, stamina tubuh akan kembali seperti semula. Ini adalah hikmah yang sangat besar sekali yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seorang suami itu telah berkumpul dengan istrinya dan dia ingin berkumpul yang kedua kali untuk mengulangi perbuatan itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan dia untuk mencuci kemaluannya. Kalau tidak bisa mandi, maka dia diperintahkan, disunatkan untuk mencuci kemaluannya agar stamina dan kekuatannya bisa kembali tumbuh seperti semula. Ini adalah hikmah daripada diperintahkannya mandi. Mandi seperti yang disebutkan oleh para ulama kita ahli fikih dibagi menjadi dua. Di sana ada yang namanya mandi sunnah dan mandi wajib. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas hal-hal yang mewajibkan mandi. Apa saja hal-hal yang mewajibkan mandi? Di sini Imam Abi Suja menyebutkan 6 hal yang mewajibkan mandi. 3 hal dari 6 hal tersebut adalah sama antara orang laki-laki dan perempuan. Kalau 3 hal yang lainnya adalah khusus untuk perempuan. Apa hal tersebut? Imam Abi Suja mengatakan, wahiya iltiqaul khitanaini. Hal yang pertama yang mewajibkan mandi adalah bertemunya 2 kemaluan. Atau dalam bahasa kasarnya jima bersetubuh. Kalau kemaluan laki-laki masuk ke dalam kemaluan perempuan, maka wajib atas laki-laki tersebut dan perempuan tersebut untuk melakukan mandi. Hal ini telah diterangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza jalasa baina su'abiha arba thumma jahadaha faqad wajaba alaihi al-ghusl. Dalam satu riwayat wa illam yunzil. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jika seorang laki-laki telah duduk di atas empat anggota perempuan, di atas kedua pahanya dan di atas kedua tangannya, sumajahadaha, kemudian dia menggaulinya, faqat wajaba alaihil ghuslu, maka wajib atas laki-laki tersebut untuk melakukan mandi. Dalam riwayatnya Imam Muslim ada tambahan wa illam yunzil, meskipun tidak keluar mani, kalau laki-laki tersebut telah menggauli istrinya, maka wajib atas mereka berdua untuk melakukan mandi. Dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, idza massal khitanu al-khitana faqad wajaba al-ghusl. Jika kelamin bertemu dengan kelamin, maka telah wajiblah mandi. Wajib atas laki-laki tersebut dan wajib atas perempuan tersebut untuk melakukan mandi. Ini adalah hal yang pertama yang mewajibkan mandi, yaitu bertemunya dua kemaluan, kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan. Bahkan di sana ada hadis yang lebih soreh lagi, yang lebih jelas lagi dalam hal ini. Juga hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Tirmidzi dan Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idzal taqal khitanani aw massal khitanu al-khitana wajabal ghuslu, fa'altuhu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faghtasalna." Yang artinya, jika kemaluan perempuan kemaluan laki-laki, atau jika kedua kemaluan bertemu, atau telah masuk kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan, wajib al-ghuslu, maka wajib atas mereka berdua untuk melakukan mandi. Fa'altuhu ana wa Rasulullah. Hal itu telah saya lakukan sendiri bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faghtasalna, kemudian kita berdua melakukan mandi. Ini adalah hal pertama yang mewajibkan mandi, yaitu bertemunya kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan. Tayyib. Cuma para ulama madhab Syafi'i mengatakan, jika kemaluan laki-laki masuk ke dalam kemaluan perempuan, atau kemaluan laki-laki masuk ke dalam tubuh perempuan, maka wajib atas mereka berdua untuk mandi. Begitu juga jika seorang laki-laki memasukkan kemaluannya ke dalam tuburnya binatang, atau ke dalam kemaluannya binatang, na'udzubillah, maka orang tersebut wajib untuk mandi. Begitu juga sebaliknya, jika seorang perempuan memasukkan kemaluan binatang ke dalam kemaluannya, maka wajib atas perempuan tersebut untuk melakukan mandi. Untuk melakukan mandi. Dan hal ini adalah telah menjadi kesepakatan di antara ulama Syafi'iyah. Tayyib. Hal yang kedua yang mewajibkan mandi adalah keluarnya air mani. Keluarnya air mani. Apa beda sebab yang pertama dengan sebab yang kedua? Sebab yang pertama tadi adalah bertemunya dua kemaluan. Meskipun di sana tidak ada air mani yang keluar, tetap wajib untuk mandi. Karena illah atau sebab daripada diwajibkannya mandi untuk hal ini adalah bertemunya kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan. Adapun sebab yang kedua ini adalah keluarnya air mani. Baik keluar karena berhubungan atau keluar karena bermimpi. Jadi jika seseorang mengeluarkan air mani, air sperma, maka wajib atas orang tersebut untuk mandi, baik orang tersebut laki-laki atau perempuan. Dalil daripada hal tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat, ja'at Ummu Sulaimin ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna Allah la yastahyi min al-haq fahal ala al-mar'ati ghuslun idha ihtalamat faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am idha ra'atil ma'. Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwasanya suatu ketika datang Ummu Sulaim, seorang sahabat, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia, Ummu Sulaim tersebut, berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu terhadap sesuatu kebenaran. Fahal 'alal mar'ati ghuslun idza ihtalamat? Apakah wajib atas seorang perempuan untuk mandi jika dia mimpi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, iya. Idza ra'atil ma." Kalau dia melihat mani keluar dari kemaluannya, maka dia wajib untuk melakukan mandi. Begitu juga sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajul yajidul balala wa la yadhkuru ihtilaman faqala yaghtasil wa 'anil rajul yara an qad ihtalama wa la yajidul balal faqala la ghusla 'alayhi faqalat Ummu Sulaim al mar'atu tara dhalika a 'alayha ghuslun qala na'am an nisa'u shaqa'iqur rijal. Diceritakan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, apakah seorang laki-laki jika bangun dari tidur menemukan kemaluannya basah tapi dia tidak ingat apakah dia telah bermimpi atau tidak?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya, tatasil." Dia wajib untuk mandi. Kemudian ditanya lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Seorang laki-laki bermimpi tapi dia tidak menemukan air mani di dalam kemaluannya. Tidak ada basah di sana." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La ghusla 'alaihi." Dia tidak wajib untuk mandi. Maka Ummu Sulaim berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, jika seorang perempuan telah melihat basah di kemaluannya, apakah dia wajib untuk mandi?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, iya. An-nisa'u syaqa'iqur rijal." Perempuan adalah saudara daripada laki-laki. Perempuan di sini tidak ada bedanya dengan laki-laki. Kalau perempuan itu melihat bahwasanya dia bermimpi dan keluar air mani, maka dia juga wajib untuk mandi sebagaimana wajib atas orang laki-laki. Ini adalah hal yang kedua yang mewajibkan mandi, yaitu keluarnya air mani. Perlu diketahui, di sini para ulama menyebutkan bahwasanya air mani itu mempunyai beberapa alamat. Kalau tanda ini ditemukan, maka air yang keluar adalah air mani. Kalau tanda ini tidak ditemukan sama sekali, maka yang keluar bukanlah air mani. Yang pertama, tanda daripada air sperma adalah air sperma atau air mani mempunyai bau seperti bau adonan roti kalau mani tersebut dalam keadaan basah. Jadi kalau mani tersebut masih cair, belum mengering, maka baunya seperti bau adonan roti. Kalau mani tersebut telah mengering, maka baunya seperti bau putihnya telur. Ini adalah tanda yang pertama. Tanda yang kedua, mani tersebut keluarnya adalah dengan muncrat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat At-Tariq ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Min ma'in dafiqin yakhruju min bainis sulbi wat tarab." Jadi mani adalah air yang keluar dengan muncrat. Ini adalah tanda yang kedua. Tanda yang ketiga, at-talazzud bi khurujihi. Orang yang keluar mani biasanya disertai dengan rasa nikmat. Nah, ini adalah tiga hal yang menjadi tanda daripada bahwasanya air yang keluar dari kemaluannya itu adalah air mani. Yang mana air tersebut kalau keluar mewajibkan orang tersebut untuk melakukan mandi. Yang pertama, saya ulangi lagi tanda daripada air mani. Yang pertama adalah air tersebut mempunyai bau seperti adonan roti. Kalau masih basah, belum mengering. Kalau mengering, baunya berubah menjadi seperti baunya putihnya telur. Tanda yang kedua, air mani keluarnya adalah dengan muncrat. Seperti disebutkan dalam Al-Quran, min ma'in dafiqin, dari air yang muncrat. Tanda yang ketiga adalah at-taladzud bi khurujihi. Air mani keluar disertai dengan rasa lezat. Disertai dengan rasa enak. Kemudian setelah itu disertai dengan rasa loyo. Loyo. Nah, kalau salah satu dari tanda ini ditemukan, maka air yang keluar adalah air mani meskipun warnanya seperti warna darah. Meskipun air yang keluar adalah warnanya merah pekat seperti warna darah, kalau ditemukan salah satu tanda yang telah saya sebutkan tadi, maka air tersebut adalah air mani yang mewajibkan mandi atas orang yang keluar. Jika seseorang tidur, kemudian setelah bangun dari tidurnya, dia menemukan bahwa di sekitar kemaluannya telah basah. Dan dia tidak ingat apakah dia mimpi atau tidak. Yang penting ketika dia bangun, dia menemukan basah di sekitar kemaluannya. Maka dia ragu-ragu apakah cairan basah itu mani atau bukan mani. Maka dalam hal ini, menurut kaul yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, orang yang mengalami kejadian seperti ini, maka dia boleh memilih antara dua hal. Boleh dia menjadikan air yang keluar tadi adalah mani, sehingga dia wajib untuk mandi. Boleh dia menjadikan air yang keluar dari kemaluannya tadi itu bukan mani. Kalau kita jadikan air tersebut bukan mani, maka dia wajib untuk mencuci pakaian yang terkena air tersebut. Karena setiap sesuatu yang keluar dari kemaluan, hukumnya adalah najis, kecuali air mani. Ini adalah yang berhubungan dengan tanda-tandanya mani. Untuk sebab yang ketiga adalah al-mautu. Kematian. Kematian adalah sebab yang mewajibkan mandi. Cuma yang wajib mandi adalah orang yang hidup. Orang yang hidup wajib untuk memandikan orang yang telah meninggal. Dalil dari hal ini adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil muhrim alladhi waqasathu naqatuhu ighsiluhu bima'in wa sidrin. Jadi kematian adalah hal yang mewajibkan untuk mandi adalah hadis, dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya pada haji wada ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan ibadah haji berserta dengan para sahabatnya, di situ seorang sahabat jatuh dari ontanya kemudian meninggal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat yang lainnya untuk memandikan sahabat yang meninggal tadi dengan memakai air yang dicampur dengan daun dara. Dari hadis ini bahwasanya bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya orang yang meninggal wajib untuk dimandikan. Dikecualikan dari ini adalah orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid, orang yang mati dalam kancah pertempuran melawan orang kafir, maka orang yang mati dengan cara syahid ini tidak boleh dimandikan. Tidak boleh dimandikan, dan insya Allah akan kita bahas dalam kajian kita yang akan datang bahwasanya orang yang mati syahid tidak boleh dimandikan karena darah yang menempel di badan orang yang mati syahid besok akan berubah menjadi mistik, akan menjadi saksi bahwasanya orang ini adalah orang yang meninggal karena membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang keempat dan hal yang kelima dan hal yang keenam yang menjadi penyebab diwajibkannya mandi adalah haid, nifas, dan wiladah. Dan hal ini adalah hal-hal yang khusus untuk orang perempuan. Jadi jika seorang perempuan telah suci dari haid, maka dia wajib untuk mandi. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 222, "Wala taqrabuhunna hatta yathurna fa idza tatahharna fatuhunna min haitsu amarakumullah." Jika perempuan-perempuan kamu dalam keadaan haid, fala taqrabuhunna, maka jangan dekati mereka. Maksudnya jangan kumpuli mereka, hatta yathurna, sehingga mereka suci. Fa idza tatahharna, jika mereka telah mandi setelah suci, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka kumpulilah mereka sebagaimana kamu atau sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kamu untuk mengumpulinya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan seorang perempuan jika telah suci dari haidnya untuk mandi sehingga halal boleh dikumpuli oleh suaminya. Kemudian juga telah disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, telah berkata kepada Fatimah binti Abi Khubaysh, yang mana Fatimah binti Abi Khubaysh ketika itu terserang penyakit istihadhah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Fa idza aqbalatil haidatu fada'is salata. Wa idza adbarat faghsili anki dama wa shalli." Yang artinya, jika datang darah haid, fada'is sholat, maka tinggalkanlah sholat. Ini berarti orang yang dalam keadaan haid tidak boleh melakukan sholat. Fa'idha adbarat, kalau darahnya sudah hilang, sudah bersih, faghsili angkidam, maka mandilah, bersihkan darah dari tubuhmu. Wasalli, kemudian sholatlah. Ini berarti kalau telah terputus darah haidnya, maka dia wajib untuk melakukan mandi. Dalam riwayat yang lain, riwayatnya Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Summa ightasili wa shalli." Kemudian kalau darah haid telah selesai, maka mandilah dan lakukanlah salat. Ini adalah dalil yang menyatakan bahwasanya orang perempuan kalau suci dari darah haid, maka dia wajib untuk mandi. Kemudian, seperti hukum daripada haid adalah hukumnya nifas. Kalau seorang perempuan telah mengalami nifas setelah melahirkan, kemudian keluar darah nifas, kalau darah nifasnya sudah habis, maka dia wajib untuk mandi dan wajib untuk melakukan sholat. Karena hukum daripada nifas adalah seperti hukumnya orang yang kena haid. Hal yang ketiga, yang khusus untuk perempuan yang mewajibkan mandi adalah al-wiladatu, melahirkan. Kalau ada orang perempuan sehabis melahirkan, kalau dia tidak keluar darah nifas setelah melahirkan, melahirkan ternyata tidak keluar darah sama sekali setelah melahirkan, maka dia tetap untuk wajib mandi. Karena melahirkan itu sendiri adalah sebab daripada yang mewajibkan mandi. Ulama memberi alasan tentang hal ini karena keluarnya anak adalah seperti keluarnya air mani. Karena anak itu adalah asalnya berasal dari mani laki-laki dan mani perempuan. Kalau keluar anak, maka wajib atas perempuan tersebut untuk mandi meskipun dia tidak melihat darah nifas sama sekali. Jadi, enam hal inilah yang menjadi penyebab daripada diwajibkannya mandi. Yang pertama adalah bertemunya atau masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan. Yang kedua adalah keluarnya mani. yang ketiga adalah kematian, dan tiga hal ini adalah bisa terjadi untuk orang laki-laki dan untuk orang perempuan. Hal yang keempat yang mewajibkan mandi adalah terputusnya darah haid, terputusnya darah nifas, dan melahirkan al-wiladah. Nah, tiga hal ini adalah khusus untuk orang perempuan. Para pendengar yang saya muliakan, kiranya sekian kajian yang bisa kita kaji untuk hari ini, untuk malam hari ini. Untuk kajian kita selanjutnya, kita akan membahas mengenai masalah rukunnya mandi atau fardunya mandi, karena pembahasan ini adalah pembahasan yang panjang dan waktu telah hampir habis. Maka untuk pembahasan kita mengenai faraidul ghusli akan kita terangkan dan akan kita kaji untuk kesempatan kita yang akan datang. Untuk kesempatan kita kali ini cukuplah kita membahas mengenai hal-hal yang mewajibkan mandi. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayarzuqona al-ilma wa yarzuqona al-amala bihi wa yaj'al ilmana hujjatan 'alaina wa yaj'al ilmana hujjatan lana la hujjatan 'alaina wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.